puasa itu diwajibkan kepada al-muslim, seorang muslim, maka orang kafir tidak sah puasanya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh, masuk usia baligh, sudah sampai pada usia baligh. Maka anak kecil yang belum berusia baligh tidak diwajibkan bagi mereka as-saum, namun disunnahkan, dianjurkan bagi orang tua untuk membiasakan anaknya berpuasa sejak usia kecil walaupun belum baligh, dikarenakan itu akan membantu anak tersebut agar terbiasa dalam beribadah kepada Allah dan mudah bagi dia untuk melaksanakan as-saum ketika dia sudah masuk usia baligh. Kemudian kita lanjutkan syarat yang ketiga. Atau kepada siapa puasa itu diwajibkan? Qala ats-tsalits al-aql. Orang yang berakal. Puasa itu diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan kepada orang yang memiliki akal, berakal, sehat akalnya. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tu. Maka tidak wajib hukumnya berpuasa bagi orang al-majnun, orang gila, yang hilang akalnya, yang tidak tahu, yang tidak tahu yang baik dari yang buruk. Inilah al-majnun, tidak memiliki akal atau hilang akalnya, tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Inilah al-majnun. Wal ma'tu. Apa itu al-ma'tu? Dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Makna al-ma'tu adalah orang yang kurang sempurna akalnya. Kurang sempurna akalnya. Kurang sempurna akalnya dan sedikit pemahaman. Dan memiliki sedikit pemahaman. Inilah al-ma'tu. Dia tidak sempurna akalnya. Dia berakal, tapi tidak sempurna akalnya. Dan juga dia sedikit pemahaman dia. Memiliki pemahaman yang sedikit. Mukhtalitul kalam. Ucapan yang keluar dari dia bercampur aduk. Tidak karuan. Ucapannya yusbih ba'du kalamihi kalamul uqala wa ba'du kalamihi kalamul majanin. Al-ma'tuh ini, ucapan yang keluar dari orang al-ma'tuh yang memiliki masalah dalam akalnya, itu ucapan dia sebagiannya menyerupai ucapannya orang yang berakal, dan sebagian ucapan yang keluar dari dia pula itu menyerupai orang gila. Kemudian fasidut tadbir, dia juga tidak bisa mengatur dirinya. Tidak bisa mengatur dirinya. Inilah al-ma'tuh. Al-ma'tuh ini di bawah tingkatan al-majnun. Al-majnun sudah jelas, gila. Orang gila sudah kita tahu, hilang akalnya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu yang baik, tidak tahu yang buruk. Adapun al-ma'tuh itu masih di bawah tingkatan gila. Dia masih paham, diajak bicara paham. Tetapi dia hanya sedikit memiliki pemahaman. Pemahaman yang dia miliki adalah sedikit. Kemudian ucapan yang keluar dari dia tidak karuan, kadang ucapannya itu seperti orang waras, kadang ucapannya seperti orang gila. Inilah al-ma'tu. Maka al-ma'tu tidak mendapat kewajiban as-saum, tidak mendapat kewajiban as-saum. Kemudian juga para ulama menghukumi orang yang al-ma'tu ini dihukumi oleh para ulama. Dia dihukumi seperti anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz. Tidak mendapat kewajiban, tapi jika dia melakukan amalan dalam keadaan dia sadar, dia mendapatkan pahala. Jika dia melakukan amalan ta'ah, maka dia mendapatkan ajr. Ini al-ma'tuh. Di bawah tingkatan al-majnun. Dia memiliki masalah dalam akalnya. Sedikit pemahaman dia, dan juga ucapan yang keluar dari dia bercampur aduk, kadang menyerupai orang gila, kadang pula ucapan yang keluar dari dia seperti orang yang sehat. Inilah al-ma'tu. Maka al-ma'tu dia hukumnya sama seperti anak kecil yang belum baligh, mumayyiz yang belum baligh. Jika dia melakukan ibadah, maka amalan ibadahnya diterima. Namun jika dia melakukan amalan dosa, amalan maksiat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka al-ma'tuh dan al-majnun tidak mendapat kewajiban as-shaum. Tidak mendapat kewajiban as-shaum. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Rufi'al qalam an thalathah. Pena itu, pena catatan amal diangkat dari 3 golongan. Di antaranya al-majnun hatta yafiq. Di antara golongan orang-orang yang tidak dicatat amalannya adalah orang gila sampai dia sadar dari gilanya. Ini syarat yang ketiga dari syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Baik, ar-rabi'. Selanjutnya, syarat yang keempat dari syarat puasa atau syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan adalah as-sihhah. Sehat, atau dalam kata lain, dalam bahasa lain, qadirun ala siyam, atau bahasa yang lebih tepatnya adalah qadirun ala siyam, qadir ala siyam, mampu untuk berpuasa. Ini syarat yang keempat, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Inilah syarat keempat dari syarat-syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa, tidak wajib baginya as-saum. Tidak wajib bagi dia as-saum. Ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa orang yang tidak mampu as-saum berpuasa di bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian sedikit kita bahas. Orang yang tidak mampu berpuasa itu ada 2 macam. Orang yang tidak mampu berpuasa ada 2 macam. Ada 2 jenis atau 2 macam. Macam yang pertama atau jenis yang pertama, ajizun tariq. Jenis ketidakmampuan yang sementara. Ketidakmampuan itu ada 2 macam. Yang pertama, ketidakmampuan yang sementara. Apa itu ketidakmampuan yang sementara? Ketidakmampuan yang sementara itu adalah seperti halnya orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Halnya orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ini jenis yang pertama. Dia tidak mampu, tapi sifatnya sementara. Sakitnya dia masih bisa diharapkan kesembuhan. Maka di sini tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia mengqadha di hari-hari yang lain. Dia mengqadha puasa yang dia tidak puasa padanya di hari tersebut, di bulan Ramadan. Dia ganti puasa tersebut di hari-hari di luar bulan Ramadan. Dan juga termasuk jenis yang pertama ini juga adalah seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Jika dia berpuasa, dia akan celaka, dia akan binasa, akan mati. Dia tidak sakit, tapi dia keadaannya, misalnya dia belum makan selama berhari-hari. Tidak mampu dia untuk berpuasa. Memudaratkan dia jika dia berpuasa. Maka ini juga termasuk ketidakmampuan yang sementara. Boleh bagi dia untuk berbuka, dan dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jika seseorang keadaannya tidak mampu dan khawatir jika dia berpuasa akan celaka, akan membinasakan dia, maka tidak boleh bagi dia memudaratkan dirinya dan harus bagi dia untuk membatalkan puasanya dan tidak boleh dia melanjutkan puasa dia. Dikarenakan ini terdapat dharar, terdapat mafsadah yang besar. Ini jenis yang pertama, yaitu ketidakmampuan. Yang pertama adalah ketidakmampuan yang sementara, disebut oleh para ulama dengan ajizun tariq. Ajizun tariq, ketidakmampuan yang sementara, yaitu adalah orang yang sakit yang masih diharap kesembuhan darinya. Dokter mengatakan bahwa dia masih bisa sembuh, ada obatnya. Maka tidak boleh dia membayar fidyah, tidak boleh dia memberi makan seorang miskin. Dia harus mengqadha puasanya. Sekalipun penyakit dia ini sembuhnya 10 tahun lagi, sekalipun penyakit dia masih lama sembuhnya, tetapi dokter mengatakan ini ada obatnya, masih memiliki kemungkinan untuk sembuh. Masih ada kemungkinan untuk sembuh. Di sini dia tidak boleh membayar fidyah, harus bagi dia untuk mengqadha sekalipun beberapa tahun kemudian baru sembuh. Baik. Kemudian ketidakmampuan jenis yang kedua, tadi ketidakmampuan jenis yang pertama yaitu ajizun tariq. Alhamdulillah. Ajizun tariq yaitu ketidakmampuan yang sementara. Hukumnya dia mengqadha di hari-hari lain, di hari-hari yang lain. Adapun ajizun yang jenis yang kedua, ketidakmampuan jenis yang kedua itu adalah ketidakmampuan yang daim, yang selamanya, yang terus menerus. Ketidakmampuan yang selamanya, terus menerus. Itu seperti orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan darinya. Dokter memvonis bahwa penyakit ini sudah tidak ada obatnya lagi, sudah pasrah, tidak bisa disembuhkan. Angkat tangan, dokter sudah tidak bisa memberikan penanganan pada penyakit ini. Ini disebut dengan ketidakmampuan yang selamanya. Tidak ada harapan sembuh dari penyakit tersebut. Assalamualaikum. Maka di sini yang dia lakukan, hukum yang berlaku bagi dia adalah memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dia berbuka, tidak berpuasa, namun dia harus mengganti puasanya dia tersebut dengan membayar fidyah atau memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun bagi orang yang berat tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dia untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan satu harinya satu orang miskin. Dan juga termasuk jenis yang kedua ini adalah asy-syaikh al-kabir, orang tua yang sudah berumur, sangat berumur, sudah tidak mampu lagi, tidak memiliki kemungkinan lagi baginya untuk berpuasa. Orang tua yang demikian keadaannya, sudah tidak punya kekuatan untuk berpuasa, maka di sini dia termasuk dari jenis ketidakmampuan yang selamanya. Jenis ketidakmampuan ajizun daim, ketidakmampuan yang selamanya. Dia tidak berpuasa, namun dia membayar dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Baik, inilah syarat yang keempat dari syarat diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu sehat, atau dalam kata lain mampu untuk berpuasa, mampu untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka ada dua macam. Macam yang pertama, ketidakmampuan yang sementara, maka ini hukumnya dia mengqadha di hari-hari yang lain. Adapun macam yang kedua adalah ketidakmampuan yang selamanya, maka di sini hukumnya dia tidak mengqadha di hari-hari yang lain, tapi dia membayar fidyah, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Namun jika misalnya orang yang sakit tadi yang setelah dokter memvonis bahwa penyakit ini tidak ada kesembuhan, sudah angkat tangan, dokter tidak bisa memberi obat lagi misalnya, kemudian qadarullah, Allah memiliki kehendak yang lain, tiba-tiba orang ini sembuh. Tiba-tiba orang yang sudah divonis dia tidak ada obat, tidak akan sembuh, ini tiba-tiba sembuh. Maka di sini jika dia sudah membayar fidyah, maka dia sudah tidak perlu dia untuk mengqadha, tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Jika dia sudah membayar fidyah, maka dia sudah tidak perlu lagi untuk mengqadha puasanya. Baik, kita baca penjelasan muallif di sini. Qala as-sihhah, syarat yang keempat adalah as-sihhah, sehat. Faman kana maridan la yutiqu as-siyam, lam yajib alayhi. Faman kana maridan la yutiqu as-siyam, lam yajib alayhi. Maka barang siapa yang sakit, yang mana sakitnya itu membuat dia tidak mampu untuk berpuasa, maka di sini tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Wa in shoma shahha siyamuhu. Namun jika dia tetap memaksa dirinya untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya sah-sah saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam kondisi safar, maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari yang lain. Maka jika seorang sakit, dibolehkan bagi dia untuk berbuka di bulan Ramadan. Dan dilihat dari jenis ketidakmampuannya, jika itu dari jenis ketidakmampuan yang sementara, maka dia mengqadha. Namun jika itu dari jenis ketidakmampuan yang selamanya, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu harinya yang dia tidak berpuasa di hari itu, diganti dengan memberi makan satu kali orang miskin. Wa in shoma, jika dia memaksa puasa, maka puasanya sah. Namun bisa saja dia, jika dia memaksa puasa itu sampai memudaratkan dia, maka di sini dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Jika dia sakit, kemudian sakitnya itu semakin parah jika dia memaksa puasa, maka di sini dia mendapatkan dosa jika dia masih memaksa puasanya. Karena ini akan menyebabkan mafsadah yang lebih besar, akan membuat madarat, bahkan bisa membinasakan dirinya sendiri. Dalam keadaan Allah mengatakan, "Wala tulku bi aidikum ila tahluka." Baik, kita akan bahas rinci lagi pada pembahasan-pembahasan yang akan datang tentang permasalahan al-marad. Qala fa in zala al-maradu wajaba alayhi al-qada ma aftarahu min ayyamin. Fa in zala al-maradu, jika sakitnya itu telah hilang, jika sudah sembuh dari penyakitnya, maka wajib bagi dia untuk mengqada di hari yang dia batal padanya, di hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini syarat yang keempat, yaitu qadirun ala siyam, mampu untuk berpuasa. Kemudian syarat yang selanjutnya, al-khamis, syarat as-sawm yang selanjutnya, yang kelima adalah al-iqamatu, al-iqamah. Atau dengan kata lain, muqim. Muqim, yakni lawan daripada musafir. Muqim, menetap, tidak safar. Fala yajibu sawmu alal musafir. Maka orang yang sedang dalam kondisi musafir, dalam kondisi perjalanan safar, tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Liqaulihi ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka hendaknya dia mengganti puasanya di hari yang lain. Jadi musafir tidak diwajibkan baginya berpuasa, baik itu safar yang jauh maupun safar yang dekat. Selama itu dikatakan dan disebut dengan safar, jarak tempuh tersebut sudah dikenal dengan jarak musafir, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, tapi para orang-orang sudah menganggap ini perjalanan safar, maka di sini sudah disebut dengan musafir, boleh bagi dia untuk berbuka. Maka syarat yang keempat, syarat yang kelima dari syarat wajibnya puasa bulan Ramadan yaitu al-iqamah, orang yang mukim, orang yang menetap wajib bagi dia untuk berpuasa. Adapun orang musafir maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Falau shomal musafiru shahha shiyamuhu. Akan tapi jika musafir, orang yang safar itu berpuasa dalam safarnya, maka puasanya tetap sah. Puasanya sah. Ini pendapat yang sahih. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa jika seseorang itu melakukan safar dan puasa dalam safarnya, maka puasanya batil, puasanya tidak sah dan dia harus mengqadha, tidak teranggap puasanya. Namun pendapat yang sahih bahwa musafir jika dia berpuasa, sah puasanya. Wajib alaihi qadha ma aftarahu min as-safar. Jika dia berbuka dalam safarnya, maka hukumnya wajib bagi dia mengganti hari yang dia batal, hari yang dia tidak berpuasa di hari tersebut pada hari-hari yang lain. Jika dia tidak berpuasa ketika safar di bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha di hari-hari yang lain. Inilah syarat yang kelima, yaitu al-iqamah, yaitu muqim. Maka puasa itu wajib hukumnya bagi orang yang muqim. Kemudian syarat yang keenam, kepada siapa puasa itu diwajibkan? Yang keenam adalah al-khuluwu minal haydi wan nifas. Suci, bersih dari haid dan nifas. Wanita yang suci dari haid dan nifas. Wanita yang suci dari haid dan nifas diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Maka fal haid wan nufasa la yajib alaihi masyam. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib bagi mereka berdua untuk berpuasa. Tidak wajib hukumnya untuk berpuasa bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Nifas yaitu darah yang keluar setelah kelahiran. Darah yang keluar setelah kelahiran atau darah yang keluar sebelum kelahiran, 1-2 hari sebelum kelahiran, ini sudah teranggap darah nifas. Maka wanita yang sudah mengalami haid atau nifas, dalam kondisi haid atau nifas, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Bahkan haram. Haram hukumnya jika mereka berpuasa, mendapatkan dosa jika dia berpuasa. Orang yang haid dan nifas jika berpuasa, ini mendapatkan al-ithm, karena ini telah melanggar aturan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas mendapatkan ajr ketika dia tidak berpuasa? Jawabannya tentu. Disebutkan oleh para ulama bahwa para wanita yang haid dan wanita yang nifas jika tidak berpuasa, ini dia mendapatkan pahala. Batalnya dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena inilah tuntunan syariat, karena dia mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru jika dia berpuasa, maka dia mendapatkan dosa. Jika dia berpuasa, maka dia mendapatkan dosa. Qala fal haid wan nufasa la yajib alaihim asyam. Maka wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Bahkan diharamkan bagi keduanya untuk berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika min nuqsani diniha. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu jika dia haid, dia tidak melaksanakan salat dan tidak melaksanakan as-saum, Maka inilah di antara kekurangan agama wanita. Kata Rasulullah SAW, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Dari sisi mana kurang agamanya? Yaitu kata Rasulullah SAW, ketika dia mengalami haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Di sini menunjukkan kurangnya wanita dalam agama dibanding pria. Adapun kurangnya akalnya, adapun kurang akal bagi wanita yaitu kata Rasulullah SAW, bahwa persaksian seorang wanita, seorang laki-laki itu sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Jadi persaksian wanita harus dua, adapun laki-laki cukup satu. Di sini menunjukkan kurang akalnya wanita. Adapun sisi kekurangan akal mereka dalam agama yaitu kata Rasul, idza habat lam tusalli wa lam tasum. Jika dia mengalami haid, maka tidak boleh berpuasa dan juga tidak boleh salat. Di sini menunjukkan kurangnya agama wanita. Wajibul qada'u 'alaihima, dan hukumnya jika wanita itu haid pada bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk mengqada di hari-hari yang lain. Di qauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Berdasarkan hadis Aisyah, beliau radhiyallahu anha mengatakan, kana yusibuna dzalik, dahulu kami istri-istri Rasul dan juga sahabiyah, para sahabat wanita yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimpa kepada mereka al-haid wan nifas. Mereka juga mengalami haid dan nifas. Fanu'maru biqada'is shaum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kami diperintah untuk mengqada, mengganti puasa kita. Wala nu'maru biqada'is shalah, namun kami tidak diperintah untuk mengqada salat-salat kita. Jadi yang diqada bagi wanita yang haid dan nifas adalah puasanya. Adapun salatnya, maka tidak disyariatkan untuk mengqada salat, dikarenakan salat itu sifatnya terus-menerus ada setiap harinya. Setiap hari seseorang diwajibkan 5 kali salat. Maka jika wanita yang haid dan nifas diwajibkan mengqada salatnya juga seperti puasa, maka tentu ini akan memberatkan si wanita tersebut, memberatkannya. Maka di antara hikmah syariat ini hanya memerintahkan mengqada puasa, yang mana puasa itu hanya 1 kali dalam 1 tahun untuk diqada. Adapun masalah salat, maka tidak diperintah untuk diqada. Inilah beberapa syarat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam, kedua al-bulugh, usia baligh, ketiga berakal, keempat mampu untuk berpuasa atau sehat, kelima muqim, keenam suci dari haid dan nifas. Kemudian masalah selanjutnya, qala al-muallif hafizahullahu taala al-mas'alatus sadisah. Al-mas'alatus sadisah, permasalahan berikutnya. Setelah kita membahas tentang syarat-syarat puasa, maka kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang disebutkan muallif di sini, qala thubutu dukhul syahri ramadan wa inqida'uhu. Thubutu dukhul syahri ramadan wa inqida'ihi. Thubutu dukhul syahri ramadan wa inqida'ihi. Thubut dukhul syahri ramadan wa inqida'ihi. Waktu masuknya bulan Ramadan dan waktu keluarnya. Permasalahan yang keenam pembahasan di sini adalah tentang permasalahan waktu masuknya bulan Ramadan dan waktu keluarnya bulan Ramadan. Atau sebelum itu, kapan waktu berpuasa itu diwajibkan? Jawabannya adalah ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Yaitu caranya dengan dua cara. Caranya adalah dengan dua cara, akan dijelaskan muallif di sini. Atau sebelumnya, biar lebih rinci, kita jelaskan terlebih dahulu bahwa bulan Ramadan itu diketahui, masuknya bulan Ramadan diketahui dengan dua cara. Dengan dua cara. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal. Kita mengetahui masuknya bulan Ramadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu tampak terlihat hilal. Terlihat tampak hilal Ramadan. Maka jika telah terlihat hilal Ramadan, maka di sini wajib besok harinya untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah kalian jika kalian telah melihatnya, yakni hilal Ramadan. "Wa aftiru li ru'yatih." Dan berbukalah kalian jika kalian telah melihat hilal Syawal. Jika kalian telah melihat hilal Syawal. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika hilal itu telah tampak, telah terlihat, maka di sini wajib untuk berpuasa. Dan ini kesepakatan kaum muslimin dan juga kesepakatan para ulama. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dan barang siapa yang menyaksikan hilal asyhar, disebutkan oleh para ulama yang dimaksud asyhar di sini adalah syahr Ramadan, yakni bulan Ramadan, hilal Ramadan. Falyasum, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini cara mengetahui masuknya bulan Ramadan yang pertama, yaitu dengan terlihat hilal, dengan ru'yatul hilal. Jika hilal terlihat, maka di sini wajib esok harinya untuk berpuasa. Kemudian cara yang kedua kita mengetahui masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan Syaban 30 hari. Menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Jadi bulan Hijriah atau bulan Islam, bulan Hijriah itu hitungannya ada 29 hari atau 30 hari. Tidak lebih dan tidak kurang. Yang namanya bulan Hijriah itu hanya 29 atau 30 hari. Kata Rasulullah SAW, "Asyahru hakada wa hakada wa hakada." Au hakada wa hakada wa hakada. Rasulullah SAW mengatakan bulan itu, sambil beliau mengatakan demikian, mengisyaratkan dengan 10 jarinya. Hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu 10, 10, 10, 30. Atau 10, hakada, wahakada, wahakada. 10-10, kemudian beliau, di terakhir kalinya beliau mengisyaratkan 9. Di terakhir kalinya beliau melipat salah satu jari beliau. Rasul, sebagaimana telah kita ketahui, beliau ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan juga beliau tidak tahu hitung-hitungan. Rasul SAW tidak tahu al-hisab, tidak tahu hitung-hitungan. Oleh karena itu beliau mengatakan 10, hakada, wahakada, wahakada. 30, beliau mengisyaratkan 30 dan juga mengisyaratkan 29. Jadi bulan Hijriah itu ada 29 atau 30, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian kapan kita melihat hilal? Kita melihat hilal itu di malam ke-30. Hilal itu dicari ketika malam 30. Sekarang misalnya kita di hari 29 Syaban. Sekarang kita sore ini kita masih 29 Syaban misalnya. Berarti maghrib ini saatnya kita melihat hilal. Di malam ke-30, di saat itulah kita mencari dan melihat hilal. Jika hilal terlihat di malam ke-30, jika kita melihat terlihat tampak hilal di malam ke-30, maka di sini hukumnya besok masuk bulan Ramadan. Besok berarti tanggal 1 Ramadan. Namun jika hilal itu tidak tampak di malam ke-30 bulan Syaban, kita melihat hilal di sana sini, semua melihat hilal dan tidak terlihat hilal disebabkan karena mendung, ada dua keadaan. Jika kita melihat hilal kemudian hilal itu tidak terlihat, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tidak melihat hilal di malam ke-30 dalam keadaan kondisi cuaca langit itu bersih. Kondisi langit, cuacanya bersih, tidak ada awan, tidak ada mendung. Maka di sini sepakat para ulama bahwa besok masih tanggal 30 Syaban. Besok masih belum tanggal 1 Ramadan. Besok masih tanggal 30 Syaban. Namun jika langit itu tertutup awan atau ada mendung di malam ke-30, kita melihat hilal, mencari hilal, dan ternyata di langit terdapat awan tebal atau mendung sehingga tertutupi kita dengan hilal misalnya. Kita tidak tahu apakah hilal itu terbit atau tidak. Maka di sini para ulama berselisih, namun pendapat yang sahih bahwa jika tidak tampak hilal, maka tetap kita harus menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Kita harus menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa in ghumma alaikum faqduru lah. Jika kalian terhalangi dan tidak melihat hilal, maka hendaknya kalian uqduru lah. Apa maksud uqduru lah? Hitunglah bilangan tersebut. Apa maksudnya hitunglah bilangan itu? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, fa'akmilul iddata 30 yawman. Atau dalam riwayat yang lain, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Maka hendaknya, jika kalian tidak terlihat hilal, hendaknya kalian melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Hendaknya kalian melengkapi bulan Sya'ban 30 hari. Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Jika tidak tampak hilal, maka hendaknya bagi kalian untuk menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Inilah dua cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Cara yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Jika terlihat tampak hilal, berarti besok sudah bukan tanggal 30 lagi. Besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Namun jika di malam ke-30 tidak tampak hilal, ini ada dua keadaan. Langitnya bersih, cuaca bersih, jernih, maka di sini sepakat para ulama bahwa besok masih tanggal 30, belum tanggal 1. Namun jika cuaca langit itu mendung dan ada awan misalnya, maka di sini pendapat yang benar bahwa tetap kita melengkapi bulan Syaban 30 hari dan besok masih belum bulan Ramadan. Besok masih tanggal 30 Syaban. Kemudian sedikit permasalahan hilal. Bagaimana jika hilal itu tampak di siang hari? Bagaimana jika hilal tampak di siang hari? Para ulama berselisih pendapat. Namun pendapat yang sahih bahwa hilal itu bulan sabit, bulan awal masuknya bulan itu tidak bisa tampak, tidak mungkin terlihat di siang hari. Hilal itu terlihatnya hanya di malam hari. Hilal itu terlihatnya hanya di malam hari. Inilah pendapat yang sahih dan ini juga pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas atau Umar bin Mas'ud. Ini pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan bahwa hilal itu hanya terlihat di malam hari. Adapun jika hilal itu tampak di siang hari, maka ini tidak teranggap. Maka ini tidaklah teranggap. Jadi yang teranggap itu hilal di malam hari. Dan tidak mungkin hilal itu tampak di siang hari. Jika ada yang mengatakan terlihat hilal di siang hari, maka di sini tidak teranggap hilalnya. Inilah pendapat yang sahih dan juga ini pendapat jumhur al-ulama. Kemudian masalah al-hisab, ilmu hisab. Ilmu hisab, apakah bisa dengan ilmu hisab itu menentukan awal masuk bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan dengan hitung-hitungan hisab? Pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama bahwa al-hisab, ilmu hisab itu perbintangan, tidak teranggap, tidak bisa dengannya kita menentukan awal bulan Ramadan atau dengannya kita menentukan selesai keluar dari bulan Ramadan. Berdasarkan banyak hadis, di antaranya yaitu hadis Rasulullah SAW, sumu liru'yatih, berpuasalah kalian jika kalian melihatnya, liru'yatih, yaitu jika kalian telah melihat hilal. Di sini Rasulullah SAW mengaitkan puasa itu dengan melihat hilal, bukan dengan hitung-hitungan. Dan juga Rasul tidak tahu hitung-hitungan, Rasul tidak tahu angka-angka, tidak tahu menghitung, tidak bisa menghitung. Rasul mengikat masuknya puasa itu dengan melihat hilal. Masuknya puasa itu dengan cara melihat hilal. Inilah pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama bahwa ilmu hisab tidak bisa dengannya kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Kita lanjutkan permasalahan hilal ini pada pertemuan yang akan datang bi idznillah.